بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد. الحمد لله الجماعه yang dimuliakan Allah SWT. Kita menyatakan syukur kepada Allah dapat bertemu dalam majlis di rumah Allah ini, rumah yang menjadi tatapan Allah SWT, melihat dan menguji hamba-hambanya sejauh mana hambanya mahu bersyukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur kerana kita sentiasa diberi kelembutan hati untuk bertaut dengan masjid Baitullah, rumah-rumah Allah, insyaAllah. InsyaAllah pagi ini saya nak memilih ayat 83 surah Al-Baqarah sebagai mukadimah. Sebelum kita menyambung pasan sirah kita, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik mana diadakan bai'ah MOU di antara Allah dengan Bani Israel. Dengan wahyunya, janganlah kamu wahai Bani Israel menyembah melainkan Allah. Dan dengan kedua ibu bapa kamu naklah membuat kebaikan. Ihsan. Begitu juga dengan kaum kerabat wajil kurban, anak yatim, wal yatama wal masakin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang sopan, yang malu. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dan tunaikanlah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling, enggan pada bai'ah tadi. Illa qalilan, melainkan sedikit minkum di antara kamu, dan kamu telah berpaling, ingkar pada Allah SWT. Jadi ayat ni untuk Bani Israel dan untuk kita. Ramai antara Bani Israel ni bila berbai'ah dengan Allah, dia ingkar. Ramai antara kita pun kita juga dah bersyahadah tapi ingkar. Apa syahadah kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada undang-undang melainkan undang-undang Allah. Tiada ibadah melainkan beribadah pada Allah. Tiada intikab melainkan intikab bima Allah. Tiada sujud melainkan sujud pada Allah. Tapi summa tawallaitum, Allah kata, kemudian manusia ramai berpaling, enggan, ingkar, melainkan sedikit. Melainkan sedikit. Sebab tu manusia tak ramai. Dengan Allah ni tak ramai. Dengan dunia ramai. Dengan dunia Allah ramai, tapi dengan iman Allah tak ramai. Ni dia perangai ni, tawallaitum dia paling itu pun. Bila bermakam engkar, berpaling, langgar perjanjian, tidak mau patuh. Jadi Allah minta kita membuat baik kepada ibu bapa. Ramai juga orang tak mau buat baik ibu bapa, tak hormat ibu bapa, tak didoakan ibu bapa. Dalam kitab Kitabul Ruh susunan Ibn Qayyim mencatatkan banyak hadis menggambarkan alam roh termasuk alam kubur. Ada sebuah hadis itu, anda tak ingat matan ni, tapi maksudnya ada empat amal yang nanti oleh orang-orang dalam kubur. Pertama, tilawatul Quran. Berapa ramai anak-anak baca Quran, mak bapak dah mati dalam kubur. Asyik dangdut dan baca pencin. Quran tak baca. Mak bapak, ibu bapak bila alam barzah menangis, merintih. Kerana anak-anak tidak ada kesedaran untuk berbuat baik. Bila mana mereka meninggal dunia. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ibadah haji. Yang keempat, umrah. Jadi, bagi yang mampu, kita yang mampu ni, tunaikanlah ibadah haji untuk mak bapak kita yang telah kembali ke rahmatullah, umrah, pemberian-pemberian sedekah yang empat semua dinanti oleh walidaini, kedua ibu bapa kita, kalau mereka telah kembali ke rahmatullah. Kalau masih hidup, lebihlah lagi kan. Lebihlah lagi, kena hormat, kena santuni, kena ra'i, kena utamakan wajib kurba. Begitulah kaum kerabat kita, orang-orang yatim, anak miskin dan sebagainya. Dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang ada itibar, ada pengajaran. Sesungguhnya kata-kata ini ada kuasa besar. Kata-kata yang baik ibarat ibarat pokok buah yang menghasilkan, yang mengeluarkan bunga, buah-buah yang jadi idaman manusia. Kata-kata baik, kata-kata baik ni boleh merubah manusia dari jahat jadi baik. Kata-kata yang jahat boleh merubah manusia baik jadi jahat. Jadi kata-kata ni ada kuasa. InsyaAllah, itulah mukadimah kita dari Al-Baqarah tadi. InsyaAllah kita masih membicarakan Sirah Nabawi. Dulu kita dah ceritakan betapa istilah uzlah, apa lagi, berkhalwat adalah menjadi agenda penting sebagai seorang hamba Allah. Bukan ke atas Nabi saja wajib beruzlah, tapi setiap hamba Allah yang cinta Allah, yang cinta syurga, yang ingin rahmat Allah, yang ingin hidayah inayah Allah, dia wajib beruzlah, bukan sunat. Wajib beruzlah, wajib berikhtilat, wajib berkhalwat, menyendiri, khususnya di tengah malam, untuk tahajud, untuk berzikir, untuk bertaubat, untuk bermohon, untuk sujud lama-lama pada Allah, untuk mengadu masalah. Kita suka mengadu dengan konselor. Konselor pun bengong mereka, dia pun tak selesai, dia teruk pada kita. Kita mesti mengadu pada Allah. Allah yang maha kuasa, la ilaha illallah, tidak ada tempat mengadu mereka Allah. Ini saya pun dengan konselor, dia suka begitu, dia tak mengaji Quran juga. Nak selesai apa? Semayang ni tak sempurna juga. Yang tak sempurna lah, ramai konselor yang baik, ustaz berderuak dia juga. Tapi nak cerita mengapa kita mesti nak mengadu pada manusia? Pada manusia tak ada apa-apa kuasa, melainkan cakap, cakap yang tak tentu lagi. Jadi mengadu pada Allah, Allah lah segala punya kain wa ta'ala. La ilaha illallah, ini pentingnya beruzlah. Mengadu pada Allah, berkhabar kepada Allah, mohon pada Allah, meluah perasaan pada Allah. Segala masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, di sekolah kita kalau cikgu, dengan kawan-kawan, dan dalam sektor-sektor jabatan kita, syarikat-syarikat kita, jumpa Allah. Jumpa Allah. Jumpa Allah. Pertama, mesti jumpa Allah. Kita syarikat sama jumpa bank lah tu, masalah kita. Allah ni jadi nombor corot. Masalah kita ni Allah jadi corot. Patut Allah ni utama. Pertama dan utama. Itu pentingnya beruzlah. So daripada uzlah tu, kita lihat Rasulullah mendapat wahyu pertama yang kita dengarkan dulu, ikra' bismirabbikal ladzi khalaq. Nak cerita ikra' bismirabbikal ladzi khalaq, kita mesti, tugas kita dalam dunia ni mesti membuat kajian pemantauan. Membuat, mencari iktibar, mencari pengajaran. Ikra' bismirabbik. Mencari pengajaran kerana nak mengenal Allah. Mencari iktibar kerana nak taat pada Allah. Mencari ilmu kerana nak mengenal Allah. Mencari ibadah kerana nak patuh pada Allah. Itu ikra' tu. Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mesti dikaji, mesti dipantau, mesti diingati, mesti ditafsirah kerana nak meningkatkan iman, meningkatkan amal, meningkatkan darjat kita. Itulah tugas kita. Nak membersihkan hati kita kerana Allah Ta'ala. Nak memuliakan jiwa kita kerana Allah Ta'ala. Ikra'. Inilah perintah pertama Allah SWT pada semua manusia, bahawa setiap amal kita, setiap apa yang kita fikir, yang tak terfikir, yang kita lihat tak terlihat, semua kerana Allah Ta'ala, jangan kerana lain. Lepas tu dia surah pertama Iqra. Baik. So pagi ni kita nak lihat tugas Rasulullah setelah mendapat wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kitab ni dia sebut berbagai pandangan, pendapat. Ada yang kata 6 tahun lepas tu baru surah yang kedua, perintah yang kedua. Ada yang kata 6 bulan. Tak apalah, masa itu bukan penting sangat. Yang penting apa yang Allah turunkan dan apa kita perlu buat. Jadi Nabi menanti wahyu seterusnya, menanti kedatangan Jibril selepas perintah pertama itu, wahyu pertama itu, sehingga Nabi rasa gelisah kenapa Jibril tak datang. Sampai disebut dalam kitabnya, sehingga Nabi rasa nak terjun dari gunung. Tak terjun kerana rasa malu. Allah tak suka aku ke? Dia suka aku. Kenapa Jibril tak datang lagi? Maka datanglah Jibril membawa wahyu. Wahyu yang keduanya. Apa wahyu yang keduanya? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil kum. Macam mana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Siapa boleh tolong ingatkan? Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Kum fa'anzir. Kum fa. Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi pada ayat ini, maka mulalah bergeraklah dakwah Rasulullah. Bergeraklah dakwah Rasulullah. Strategi dakwah pertama yang Rasulullah gunakan dalam kitab ini dia sebut secara sirriyatul dakwah. Dakwah secara rahsia, secara individu, personal contact, eye to eye, face to face. Sebab Rasulullah belum ada madu'u, Rasulullah belum ada kekuatan, Rasulullah belum ada penyokong. Jadi dalam tempoh 3 tahun Rasulullah berjaya mendapat penyokong, pengikut seramai 40 madu'u yang beriman kepada Rasulullah, termasuklah Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harith, apa lagi, Abu Bakar, Kuhafa, Osman bin Affan, Zubair, Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya, ramai 40. Jadi dalam tugasan kita tuan-tuan dan puan membawa risalah dakwah, Rasulullah telah ditunjukkan oleh Allah SWT 2 pendekatan dakwah yang besar. Satu, dakwah secara rahsia. Yang kedua, dakwah secara umum. Secara rahsia ni sangat penting. Sangat penting. Rahsia ni, dakwah rahsia ni sentiasa perlu dilaksanakan. Khususnya pada orang-orang yang baru kita nak kenal. Kita tak boleh kita rajak gitu aja. Kita tak kenal dia pun. Kita bimbing dia secara rahsia. Saya pernah jumpa seorang pakcik tak reti mengaji Quran, umur dah 60. Boleh saya ajar ramai-ramai dalam masjid? Tak boleh. Saya rahsia, saya pergi rumah face to face, ajar, guna ikhra. Akhirnya dia boleh mengaji Quran. Jadi dakwah ni saya rahsia ni, jangan duduk fikir Rasulullah punya. Rasulullah mandatkan pada kita, kita gunakan pendekatannya. Mungkin kita ada kawan-kawan yang kita rasa nak ajak dia, tapi macam mana nak ajak? Itu perlu rahsia tu. Jumpa personal contact, jumpa. Macam-macam cara Rasulullah guna. Kita malam tadi, saya ada anak murid saya datang ke rumah. Macam mana nak ikatkan ukhuwah dakwah kepada mereka? Ajak minum, minum di restoran, kita minum sambil buat cerita sirah nabawi, cerita agama, cerita iman, cerita syurga, cerita masalah masyarakat, personal 2-3 orang. Ini dakwah sirriyah. Kadang-kadang dakwah sirriyah ni dengan isteri kita pun, isteri kita buat perangai tak elok, kita tak boleh sebronok gitu je. kan, sehingga dia malu di depan menantunya, malu di depan besan, kan. Jadi kena rahsia, dia dakwah sebenarnya. Begitu juga menantu kita, kita tak boleh tegur open gitu je, malu dia. Kita cara rahsia, duduk dalam kereta jalan-jalan hemang-hemang, cara rahsia juga dengan cara yang mengadakan usrah di dalam rumah kita. Kita baca semua ikut, itu cara rahsia. Kita tak tahu orang tu baca betul tak betul, tapi bila kita baca semua ikut, jadi orang tak berasa. Kita terjemahkan lama-lama, akhirnya mereka seronok dengan agama kita, dengan agama, dengan majlis-majlis ilmu. Jadi cara rahsia ni cara yang mesti kita fahami dan kita terus gunakan dalam medan dakwah kita, dalam medan menyampaikan risalah Islam kita pada masyarakat, pada jiran kita, pada kawan-kawan kita, raman apa ni, taman teman sekerja, jiran setaman, dagang mara kita. Kadang-kadang kita ada pengaruh, tapi macam mana supaya pengaruh kita memberi kesan pada orang lain melalui dakwah? Ini penuh syariah. Kadang-kadang kita ada ilmu kepakaran, tapi kita tak boleh, tak ada keupayaan untuk menyampaikan secara besar, secara jama'i besar itu kan. Jadi kita gunakan syariah secara individu. Kalau sekarang ini dipanggil direct selling, direct selling, jumpa personal contact, cerita produk-produk kita. Jadi itulah yang masalah gunakan, jumpa seorang dicerita, membesarkan Allah dicerita, la ilaha illallah, Rasulullah ajak semayang seperti agama Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam, 2 pagi 2 petang, ajak memuji Allah, bertahmid, berzikir, jauhkan daripada maksiat. Inilah antara pengisian dakwah syariah ini di peringkat awal ini. Jadi antara mesej yang penting dalam dakwah syariah ini ialah Rasulullah membawa kalimah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Sehingga 40 orang tu dalam tempoh 3 tahun boleh menerima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka boleh menerima bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Bukan senang, bukan mudah. Bukan senang dan bukan mudah. Baik. Baik, mari kita lihat sedikit apakah di sebalik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya ketahuilah olehmu bahawasanya tiada yang wujud, tiada yang maujud, yang sebenarnya, yang hakiki melainkan Allah. Kita ni tak wujud lah Tuhan. Yang wujud sebenar wujud Allah, yang kaya sebenar kaya Allah, yang berkuasa sebenar berkuasa Allah, yang bijaksana sebenar bijaksana Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Yang menguasai dunia tiada manusia melainkan Allah. Yang memiliki dunia ini melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Tiada undang-undang melainkan, tiada undang-undang yang paling tepat, paling betul melainkan undang-undang Allah, Al-Quran. Tiada undang-undang kanun hudud melainkan hudud Allah. Tiada undang-undang syariah melainkan undang-undang Allah. Tiada undang-undang kekeluargaan yang paling baik melainkan kekeluargaan yang Allah sediakan. Itu maksud la ilaha illallah. Jadi untuk mendapat keyakinan ini, dia memerlukan satu apa ni, satu proses yang panjang, bukan mudah sekali cakap dapat. Dia kena ada zikir kita, kita kena masukkan zikir itu dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sebab yang menolak Allah ni lah hati, yang engkar Allah ni hati, yang munafik ni hati. Hati, dalam hati, hati ni lah yang hasad dengki, yang buang Allah, yang mu'ridun, yang tawallau, yang yusyrikun, yang ma'asi, semua hati. Hati suka buat maksiat pada Allah SWT. Sebab tu hati tu perlu dibasuh, macam kita basuh pakaian yang kotor. Tengok rumah kita, minyak wangi berapa banyak, tiap bulan beli minyak wangi, sabun berapa banyak, tiap bulan beli sabun. Semua sabun kita rasa, cuba supaya kita dapat rasa keharuman pakaian yang telah dibasuh dengan bahan sabun. Tapi siapa yang berusaha untuk membersihkan hati? mencari sabun, mencari lah apa, formulir untuk bersihkan hati. Macam mana cara bersihkan hati? Itulah dengan zikir la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, tahmid, alhamdulillah, ta'ajub, masya-Allah, khairan, subhanallah, ya. Kita ta'ajub tak bunyi subhanallah, ya. Bila ada malam petaka tak bunyi masya-Allah. Kita jauh, ya. Baik. Baik, mari kita lihat apa kehebatan la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala ni, ya. Nah, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, datang dia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh, malam purnama. Ya, siapa banyakkan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, akan datang pada hari kiamat dia akan bangkit yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts, bangkit hari kiamat dengan wajahnya bab bulan purnama berseri-seri. Lepas tu Nabi kenal rumahnya. Tengok kenal ini rumahku, ini bukan, ini rumahku. Sebab setiap amalan zikir kita bercahaya. Selawat bercahaya. La ilaha illallah bercahaya. Subhanallah bercahaya. Nabi kenal lah. Walaupun kita tak pernah jumpa. Sebab tu ada satu hadis Nabi, manusia, umat yang paling beruntung, yang paling hebat, yang paling mulia ialah umat akhir zaman. Sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah? Mengapa tidak kami? Umat zaman berada di hadapan kamu. Sebab umat akhir zaman ni tak pernah dengar aku cakap, tapi dia beriman. Tak pernah tengok aku, tapi dia beriman. Tu hebat gitu lah umat akhir zaman ni. Tapi berapa ramai yang nak jadi hebat umat akhir zaman? Ni lah berapa kerat. Yang lain tak mau jadi hebat umat akhir zaman. Kita bersyukur pada Allah SWT. Sebab Allah beri kita keimanan, keyakinan untuk jadi umat yang hebat. Tak pernah tengok Nabi. Nabi semayang macam mana? Tak pernah tengok. Tapi kita boleh semayang macam Nabi. Rokoknya, kiamnya, sujud. Tak benar dengar Nabi baca Quran. Tapi kita boleh baca macam Nabi baca. Kita tak benar tengok Nabi hidup berimpak. Tapi kita boleh berimpak macam Nabi berimpak. Hebat umat Islam. Kita tengok zaman Nabi Muhammad. Berapa ramai orang menentang Nabi? Mereka gelar Nabi Al-Amin, tapi mereka tak mau beriman. Bukan senang. Waktu iman Abu Bakar kalau dia timbang iman semua manusia, iman Abu Bakar lebih berat. Sebab zaman Nabi Muhammad bukan senang untuk beriman. Abu Jahal tak mau, Abu Lahab tak mau, berapa ramai tak mau, Abu Sufyan asalnya tak mau. Sudah beriman pada Nabi, Nabi wafat, syirik pula. Bukan senang. Tapi umat akhir zaman ni tak pernah tengok, tak pernah tatap wajah Nabi Allah. Selalu memuji Nabi. Selalu berselawat pada Nabi. Sebab tu, Nabi pernah menyebut, umat yang paling hebat ialah umat akhir zaman. Umat yang beriman kepada Allah SWT. Yang bertahlil, yang berzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Nabi kata sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Bila kita baca alhamdulillah itu artinya doa. Bila kata la ilaha illallah itu adalah zikir. Bila sebut alhamdulillah tu ada tiga maksud. Alhamdulillah artinya memuji Allah. Alhamdulillah, syukur terima kasih ya Allah. Yang kedua alhamdulillah artinya minta tambah. Sebab tu siapa bersyukur Allah tambah lagi. Lain syakaratum azidan lakum. Siapa bersyukur berterima kasih pada Allah, Allah tambah lagi. Sebab tu bila sebut alhamdulillah artinya kita mohon tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga tadi apa? Memuji, bersyukur, meminta. Alhamdulillah itu artinya memuji, bersyukur dan meminta tambah. Tiga maksud di bawah kalimah alhamdulillah. Yang perlu kita jadikan zikir kita alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Waktu Nabi pastikan lepas solat ada zikir. Ya, 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nak mendidik, nak memastikan umat hamba-Nya, umatnya, penganutnya sempat ataupun sentiasa dapat bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakat abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Ya. Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Ya. Disebut la ilaha illallah tu artinya kita sedang berzakat untuk diri kita. Untuk wajah kita dia mula masa berseri-seri 4 bulan penuh. Ya. Jadi jangan kedekut untuk berzikir, untuk berzakat pada diri sendiri. Ya. Kita asyik makan semua masuk tanda. Makan tanda. Makan tanda. Itu yang kita berebut yang malam. Kan? Ha, kita jarang untuk berebut-rebut untuk la ilaha illallah. Untuk zakat pada diri. La ilaha illallah artinya zakat abdanikum. Addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Dalam kamu berzakat untuk diri kamu sendiri dengan menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala Nabi ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allahu ta'ala sadaqa 'abdi ana Allahu ushhidukum ya malaikati anna qad ghafartu lahu ma taqaddamu min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi bersabda, tiada daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melainkan Allah berfirman, telah benarlah hambaku, aku Allah, telah membenarkan hambaku bahawa aku Allah. Aku mensaksikan akan kamu wahai malaikat, sesungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian dari dosanya. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, Allah terus iktiraf, Allah terus sabut di hadapan malaikat. Wahai malaikat, aku ampunkan dosa dia dulu dan akan datang. Hebatnya kuasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah yang kita panggil the power of la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagai zakat untuk diri kita, sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai kekuatan iman kita, sebagai pencerahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan dakhala al-jannah. Nabi kata sesiapa yang berzikir la ilaha illallah dengan penuh yakin, ikhlas, sungguh-sungguh, betul, dakhala al-jannah. Confirm masuk syurga. Confirm masuk syurga. Siapa la ilaha illallah main-main, la ilaha illallah tapi tak sembahyang. Ni main-mainlah. Asyhadu an la ilaha illallah tapi tak solat. Asyhadu an la ilaha illallah tapi tolak Quran. Ini main-main. Tak masuk syurga. Qala Nabi, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyatin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dhanbin wahid. Maksudnya barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah dan mengerjakan dia 1,000 kejahatan yang ini daripada dosa kecil, jika hidup dia 1,000 tahun sekalipun, tiada ditanya akan dia oleh Allah daripada satu dosa jua pun. Hebatnya la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya la ilaha illallah itu menghapuskan dosa. Tapi dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat. Dosa kecil la ilaha illallah hapus. Sabda Nabi, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan menyenangkan yang ini daripada barang yang dilihat. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, dan dia tidak rasa heran apa yang dia lihat, dan tidaklah terheran apa yang didengar. Yang ini dengan yang dikatakan itu, satu burung yang di bawah aras mengucap tasbih serta segala malaikat mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat. Ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia masih heran dengan dunia, kan? Dunia ni jadi utama, jadi dikejar. Kalau tak dapat dunia, dia gantung diri, kan? Dia mana dia tak rasa hebat lah, la ilaha illallah. Tapi orang yang rasa la ilaha illallah ni, dia rasa nikmat, rasa hebat. Ini burung-burung di bawah aras bertasbih, para malaikat bertasbih. Jadi maksudnya ialah kita naklah berzikir dengan penuh keajaiban. La ilaha illallah ni kalimah yang agung, yang ulia, la ya'nu wa la yu'la alaih. Tidak ada kalimah yang boleh mengatasi melainkan la ilaha illallah, paling tinggi. Barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Apabila lalu orang mukmin atas kubur, maka berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diterangkan oleh Allah SWT akan demikian segala kubur sekaliannya. Ini kena jadi amalan kita, kan? Masuk ke kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, kemudian mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yahdil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur. Maka Allah akan terangkan kubur yang kita ziarah tadi. Berapa luas? 1 kilometer, 2 kilometer, 2 kubur, semua terang. Kita ulang balik. Siapa masuk ke kubur, ziarah kubur, memberi salam, assalamualaikum ya ahli kubur, dan berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan terangkan kubur dan semua kita kubur itu, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa ahli kubur, dan Allah akan tuliskan 1000 kali kebaikan, dan Allah akan naikkan 1000 kali darjah, dan Allah akan hatta alfa, Allah akan hapuskan, berhentikan, hapuskan daripadanya alfa 1000 dosa, keburukan yang hidup, yang menziarah, dan yang dalam alam barzah. Subhanallah, besar, besar ni kuasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah tuan-tuan yang kita nak kongsi sebersedikit la ilaha illallah yang menjadi agenda dalam dakwah syaria Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk bersyahadah, bersyahadah, mengakui, mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rab, Allah sebagai ilah daripada Allah sebagai ilah, Allah sebagai tempat beribadah, Allah sebagai tempat bermohon, Allah sebagai tempat rujukan, Allah sebagai tempat mengadu, Allah sebagai tempat kita minta pandangan, minta nasihat, minta penyelesaian masalah, Rab apa Rab? Allah tempat kita. Rab tu Allah yang mencipta, Allah yang mengutus, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan umur kita, Allah menentukan rezeki kita, Allah menentukan kadar hidup kita, kadar hidup dunia. Itu Rab dipanggil rububiyah. Rububiyah. Baik. So, dalam kitab ini disebut bahawa jumhur fuqaha bersepakat bahawa dakwah secara syariah ini mestilah menjadi keutamaan. Jangan diabaikan, jangan dibuang. Eh? Janganlah kita dah banyak ilmu, kita asyik berceramah aja sampai dakwah Syria tidak berlaku. Okay? Sebab dakwah Syria ini dakwah yang diperlukan oleh individu yang sangat istimewa, eh? Yang sangat rahsia hidupnya, eh? Rahsia, eh? Ialah kawan-kawan kita yang tak kerti mengaji, itu rahsia hidup dia. Kita tak boleh secara umum itu, kita naklah secara peribadi, secara face to face, eh? Orang yang ada masalah keluarga tak boleh sembrono kita, kita kena berhati-hati kalau kita nak tolong, eh? Ada masalah anak, masalah suami, masalah si, ini semua kes-kes yang istimewa yang manusia hadapi, yang perlu kita santuni melalui secara syariah, secara personal, eh? Itu kita naklah meningkatkan kepahaman kita, eh? Kita cuba mengaji, mengamalkan, eh? Sehingga kita dapat satu kepahaman yang jelas melalui pendekatan dakwah syariah. So dakwah syariah ni kan berlaku, eh? Di mana ada jamaah-jamaah menggunakan pendekatan usrah, eh? Usrah tu dakwah syariah, eh? Saya ajarkan usrah dengan anak murid saya 4-5 orang. 4-5 orang tu saya ajar sampai dia faham. Setahun, dua tahun, dia ada 4-5 grup. Itu dakwah syariah. Dakwah umum, kuliah, ceramah, itu dakwah umum. Yang syariah kita kumpul individu, eh? Zibibin dia sampai dia faham. Itu datangnya konsep murabi, konsep mursyid, eh? Bukan mu'alim saja. Dakwah umum ni mu'alim. Cerita lah ilmu, teori-teori kebaikan, keburukan, kesan, hikmah apa. Itu mu'alim. Bila sampai dakwah syariah ni lah yang tersulahnya murabi, eh, mursyid, dia akan membimbing anak murid dia satu persatu sampai dia faham macam kita faham, dia boleh buat macam kita boleh buat, eh? Kalau kita mengajar murid tak boleh buat macam kita buat, itu mu'alim. Kalau kita mengajar murid boleh buat macam apa yang kita buat, itu murabi dan mursyid, eh? Kalau cikgu tu mengajar semayang, semayang mula dengan takbiratul ihram, habis salam. Budak tak reti 40 tahun mengajar gitu, lisan dakwah umum. Tapi kita bawa murid tu, takbir, tangan dia macam ni, lepas tu letak di dada macam ni letaknya, syahadah macam mana, pakaian macam mana, itu murabi dan mursyid. Dia memimpin murid sampai dia boleh buat macam guru dia buat, eh? Baik. Jadi tuan-tuan, apa yang penting bagi kita sekarang ni, eh? Kita dah berpuluh-puluh tahun lah kita berkuliah ni, kan? Daripada kecil lah kita ikut kuliah ni, bermacam-macam guru yang kita dah ikuti, eh? Okay, anda nak kongsi sedikit, eh? Supaya kita sampai kepada yakin masa depan untuk agama kita. Yang kita tak seronok ni, kita berkuliah berpuluh-puluh tahun tapi kita tak yakin masa depan untuk Islam. Kita tak nampak Islam masa depan. Dalam kitab ni, mazayat ni, kaitkan dengan dakwah Rasulullah tadi, 3 tahun 40 orang dah yakin pada Rasulullah. Kita berpuluh tahun dah, pencet lama dah, tak boleh yakin, okay? Sedangkan 40 orang dalam tempoh 3 tahun sudah yakin kepada Rasulullah, yakin kepada dakwah Rasulullah, okay? Di dalam kitab ni sebut, saya mestilah meyakini masa depan Islam yang gemilang, eh? Kita mesti yakin bahawa syahadah itu adalah titik tolak untuk bangunkan agama, bangunkan akidah, bangunkan syariat, eh? Buat syahadah la ilaha illallah itu mengajar kita tidak ada undang-undang mereka undang-undang Allah. Tapi orang tak nak terima undang-undang Allah, jadi tak yakin, bersyahadah, baca Quran, juara antara bangsa, tapi tak yakin, masalah kita, ya, yeah. Keimanan saya terhadap Islam istilah mencapai peringkat mengimani bahawa masa depan yang gemilang adalah untuk Islam. Seperti 40 tahapan yang Rasulullah terima, yang Rasulullah dapat dalam tempoh-tempoh itu. Dia sangat yakin. Okay? Tengoklah. Yasir, macam mana keluarga Yasir. Diterik sampai syahid. Yasir belum nampak lagi. Dia belum nampak lagi. Daulah Islam tak ada lagi. Okay? Tengok bila dia nampak. Dihimpak dengan batu, yakin. Kita nampak apa-apa lagi, dia yakin pada Allah, dia yakin. Jadi kita dah yakin pada Allah, kita mestilah yakin pada Islam, ya. Masa depan Islam yang gemilang untuk Islam. Masa depan gemilang untuk Islam. Eh, malam tadi bincang dengan anak-anak murid saya. Jadi saya pun sama-sama bincang bermuzakarah sahabat-sahabat ni kan. Mengapa ikhwan muslimin mursyid hanya sempat beberapa bulan tahun ni kan? Jadi antara kesimpulannya ialah sebelum mursyid menang presiden, ikhwan muslimin sudah tahu dia takkan lama jadi presiden. Kalau dia menang pun dia dah tahu dia takkan lama ya? Sebab bumi Mesir itu penuh dipenuhi oleh jahiliah, dipenuhi oleh kekufuran, dipenuhi oleh idea-idea Yahudi ya? Dipenuhi oleh Allahu Akbar. Kita kata apa? Jahiliah lah kan? Asabiahnya, jahiliahnya, madiahnya, kebendaannya. Jadi dia tahu. Sebab tu ikhwan muslimin Mesir, dia bila Mursi dirampas kuasa presiden oleh Mursi. Apa yang mereka buat sekarang ialah dakwah berkembang seluruh dunia. Allah nampak, Allah tahu, Allah nak beritahu bahawa Islam ini, masa depan Islam mesti satu dunia. Dia tak boleh kat Mesir je. Jadi caranya umat Islam, para pendakwa ni berkembang seluruh dunia. Maka berkembanglah Islam di Rusia, kata doktor siapa tu dalam penulisan bukunya, Dr. Daniel. Setiap tahun 20,000 orang, 20,000 perempuan Rusia memeluk Islam. Macam mana? Kalau dakwah ni tak berkembang, kalau para pendakwah duduk di Mesir, duduk je di Palestin, kalaulah tidak ada peperangan, kalau Yahudi tak datang, Israel tak datang, ulama duduklah ke Palestin tu, tak berkembang dakwah. Maka dia Allah hantar Israel, Allah hantar sisi, maka Islam berkembang pro dulu. Kata Dr. Daniel di British 18,000 setiap tahun menurut Islam. Jadi kalau dikali-kali sampai tahun 50, orang Islam pertama akan jadi presiden, Perdana Menteri British 50 tahun akan datang. Buat Islam berkembang kan? Di mana lagi? Dah mencecah 8 juta ya? Allahu Akbar. Lupa cepat masuk. Jadi begitulah indahnya Allah mengurus agamanya. Jadi kita jangan susah hati dengan tribulasi yang Allah hantar kepada umat Islam, sesungguhnya untuk meramaikan para syuhada, meramaikan ahli syurga dan untuk mengamankan dakwahnya. Sekarang ini dah ramai orang pengkaji-pengkaji barat mengurus Islam. Ada seorang pengkaji barat, dia menemui bagaimana Allah membuat menghasilkan rusuk ibu yang berhakiat, yang berzat, kan? Sampai Nabi kata susulah anak kamu hingga 2 tahun, tentulah ada maksud yang besar. Rupanya Allah membuat susu ibu itu daripada kekotoran darah dan daripada kekotoran makanan, dari celah-celah itu keluar susu. Ya hebat, Allahu Akbar. Dan dikaji oleh orang barat, jumpa kaji dalam Quran, jumpa dalam surah Ar-Ra'd atau surah An-Nahl. Jadi ramai orang memeluk Islam macam melalui kajian-kajian saintis. Mereka yakin. Kita memang kita belum ada keyakinan masa depan untuk Islam. Sebagai satu agama yang diturunkan dari Allah, Islam adalah satu agama yang lebih layak dan lebih mampu untuk mengurus menyusun kehidupan manusia. Kita tengok barat, kerja bergaduh pun manusia. Memang tak layak untuk mengurus manusia. Menipu, bawa manusia pada maksiat, berbunuhan, rasuah, segala, memang mereka tak layak. Yang layak hanya agama Islam. Islam adalah satu-satunya manhaj pendekatan yang tunggal sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Buat baik, menghormati, itu manusia lah. Apa manusia asyik bergaduh berbunuhan? Makan yang halal, tidak mencuri, tidak merompak, tidak rasuah, bernikah. Ini ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Barat menyatakan berzina itu agenda utama, termasuk Syiah. Lepas tu isinya sampai 30. Hari ni kahwin sana, sana kota. Itu agenda Yahudi lah. Dalam sarung serban-serban Syiah. Yang kita tak berasa. Islam itu sifatnya rabbani, sifat ketuhanan. Sifat Tuhan itu membawa sifat Tuhan yang pemurah, penyayang, kan? Bertolak ansur, sabar, pemaaf, itu sifat Tuhan. Bijaksana, mengetahui, pemurah, penunjuk, rasyid, kan? Al-Hakim, itu sifat sifat agama Allah SWT. Bukan ganas, menganiaya manusia. Seperti agama yang dicipta oleh orang Yahudi. Islam itu sifatnya alamiah. Alamiah. Alamiah ini sesuai seluruh alam. Di langit, di bumi sesuai. Dalam bumi sesuai. Atas bumi sesuai. Di laut sesuai. Di pokok sesuai. Sesuai dengan. Ini sifat agama Islam. Yang mesti kita yakini. Islam itu bersifat fleksibel. Fleksibel. Musafir semayang, jamak. Ini Syiah semayang jamak hari-hari. Tak senonoh tu. Yang mana semayang jamak hari-hari? Fleksibel yang ditentukan oleh Allah. Bukan kita kita. Islam itu sifatnya sumul. Sumul menyeluruh. Semua ada dalam Islam. Kehidupan manusia ini semua dalam Islam. Dalam Al-Quran. Cerita apa? Cerita dosa, cerita pahala, cerita rezeki, cerita hati, masalah kuasa, masalah kepemimpinan, nak milih pemimpin, nak buat rumah tangga, nak buat rumah, nak buat makanan, nak buat apa? Nak buat kabar terima, semua ada dalam Quran. Nak buat roti perantah, semua ada dalam Quran. Sumul. Islam itu satu-satunya manhaj yang mampu menunaikan tuntutan setiap individu. Setiap individu. Dilayan oleh Allah SWT. Baca Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Sibukan Allah. Wa man ahsanu minallah sibukan. Celupan Allah. Ciptaan Allah. Modul Allah. Modul mana yang lebih baik? Nak lawan modul Allah. Formula mana yang lebih baik? Nak lawan formula Allah. Tak boleh lawan. Tapi persoalan dalam kitab ini, sudahkah kita meyakini masa depan untuk agama kita? Dan kita bekerja untuk agama kita. Menyebarkan agama secara syariah, dakwah syariah atau secara jahriah, dakwah secara terang-terang. Seperti yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ciptaan manusia, undang-undang manusia penuh dengan kekurangan. Undang-undang manusia menyakitkan hati orang. Undang-undang manusia menyisihkan orang lain. Undang-undang manusia melebihkan orang lain. Tak kena. Tak ada keadilan. Siasat manusia, siasat yang menindas manusia. Sistem demokrasi yang menipu manusia. Sistem republik yang menguntungkan manusia. Setengah manusia. Pemerintah berhanya pemerintahan yang menguntungkan setengah manusia. Pemimpin, parlimen dan sebagainya telah membuat banyak penyelewengan dan menimpa keburukannya menimpa masyarakat melalui politiknya, melalui rasuahnya, penyalahgunaan kuasa, melalui fitnahnya, penyembelihan manusia, penganiayaan manusia, penindasan, pembunuhan, banyaklah kitabnya mengupas secara ringkas dan tepat, membuat perbandingan. Islamlah agama yang paling sesuai di sepanjang zaman. Islam yang paling layak untuk melayani kehidupan manusia. Tetapi kita tahu bahawa Yahudi tidak akan senang hati. Syiah tidak akan senang hati. Tuan-tuan bacalah buku Syiah, kan? Tuan-tuan dah baca banyak. Di mana Syiah? Syiah tak akan senang hati dengan Rasulullah. Lepas tu dia kata Malaikat Jibril silap. Apa pula beri kat Muhammad? Beri kat Sayyidina Ali. Bengong tu. Yahudi lah. Dia tak berjaya mengubah Al-Quran, urut-urut ni, ayat-ayat ni, ditambah. Dulu, kitab Injil berjaya diubah. Taurat diubah, Quran tak berjaya diubah, tapi ditambah. Dia tambah tu. Semua jemaah tak perlu, tak wajib. Nikah, ni muta'ah, ni suka-suka. Jumpa mana-mana. Satu hari 40 orang boleh muta'ah. Jadi yang jalan yang paling benar dalam konteks akidah ialah ahli sunnah wal jamaah. Marilah kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah yang telah diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disambung oleh para sahabat, yang sahabat-sahabat ni yang dibunuh oleh Syiah. Uthman yang bunuh Syiah, Umar yang bunuh Syiah, Ali yang bunuh Syiah, Hasan bin Ali Syiah yang bunuh. Tapi mah berpura-pura. Takiyah. Dia berpura-pura, Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتفت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوتك اللهم رابطتها وأدي مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها لفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.